Kalau yang mulia firman Allah Ta'ala, wajahu yang kuat dimulai adalah sejak jamak terbagi menjadi tiga bagian. Jamak terbagi menjadi tiga bagian. Mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir. Tentunya ini sudah dimaklumi di nahwu. Fajamul mudzakkar salim, maka jamak mudzakkar salim. Rinci yang pertama, waholadun dalam ala aksar minat naim. Dia lapat menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki. Biziyadati wawin wanun au yain wanun. Dengan ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Ini hal biasa. Sudah biasa ini. Syaratnya sebentar yang penting. Ya, supaya nanti kita akan tahu mulhak itu apa. Paham kan? Di sini dibahas. Kazaiduna wasolihun. Wazaidina wasolihin. Jelas? Mereka kata beliau ini yang penting ini. Wal mufradul ladzi yujma' hadzal jam'a imma yakuna jamidan aw mustaqon wa li kullin surut. Masyaallah. Mufrad yang dijamak dengan jamak ini ada dua. Ada apakah dia jamid atau mustaq? Tahu jamid? Dan tahu mustaq? Paham enggak? Wa li kullin surut. Setiap dari itu ada syaratnya. Artinya kalau antum ingin menjamak jamid ada syaratnya. Dan kalau antum ingin menjamak mustaq ada syaratnya. Semua ada syaratnya. Kata beliau fayustaratu fil jamid. Perhatikan baik-baik ini syarat supaya kita tidak sembarang buat jam mudzakkar salim. Maka dipersyaratkan pada yang jamid. Kalau antum mau buat jamak dari isim jamid ayakuna alaman satu limudakarin akilin holian minat tak wa minat tarkib. Selesai. Ya. Minum mana? Minum. Bukan ke orang. Jadi harus dia nama laki-laki. Jadi kalau dia jamit harus dia nama. Artinya kalau bukan nama tidak boleh dijamak. Paham? Misalnya antum dapat kata apa misalnya? Asadun. Itu kan bukan nama. Tidak boleh antum bilang Asaduna. Paham? Kan dia bukan nama. Jelas? Jadi misalnya rajul boleh dijamak jamak mudzakkar salim? Tidak boleh. Tidak boleh antum bilang rajulun. Syarat pertama harus apa? Nama. Terus nama tidak sembarang. Mudzakkar. Keluar nama perempuan. Tadi itu bilang nama, keluar yang bukan nama. Kata-kata jins. Setelah itu namanya harus nama apa? Laki-laki. Berarti keluar nama perempuan. Walaupun nama kalau perempuan tidak. Iya? Syarat ketiga. Syarat kedua itu. Ketiga. Akil. Masya Allah. Harus nama berakal. Artinya sekarang antum kasih nama singa misalnya Zaidun. Kasih nama ayam Zaidun. Ayam antum dia kasih nama apa? Zaidun. Boleh enggak dijamak? Banyak ayam bilang Zaidun. Boleh enggak? Nah. Ini syarat ketiga. Masya Allah. Harus berakal yang punya nama itu. Terus kholian meta harus kosong dari ta. Artinya nama. Laki-laki berakal tapi harus tidak ada ta. Kalau ada tanya seperti Tolha, ya, tidak boleh dijamak. Dijamak mudzakkar salim. Antum bilang apa? Tolhatuna. Paham? Jadi ini ingat ya, ini syarat semua bersambung. Wa minat tarkib harus kosong dari tarkib. Dah? Kosong dari tarkib. Iya. Seperti apa misalnya tarkib masjid? Antum tidak boleh jamak mudzakkar salim misalnya Hadramaut, Balabak walaupun kasih nama laki-laki atau Sibawaih nama yang terkenal tidak boleh Sibawaihun. Paham ini? Kosong dari apa ini? Tarkib. Masya Allah. Ini syarat namanya. Ini penting sekali. Falai kol fi rojul rojulun. Tidak boleh karena yang pada rojul rojulun li adamil alamiah karena bukan nama. Walapi Zainab Zainabun. li adami tadkir, kan dia bukan mudzakkar. Wala fi lahikin alam li faros. Enggak boleh pula antum katakan pada lahik ini nama kuda. Ya, kuda yang paling kencang larinya walaupun tadinya star di belakang namanya lahik. Dan dia mampu ikut temannya di depan. Bang Wen, namanya apa? Lahik. Enggak boleh antum bilang lahikun. Enggak boleh. Kan ini nama kuda. Li adamil akli, karena tidak ada akalnya. Wala fi tolha, tolhatun. Li wujudi ta, karena ada apa? Tanya. Wala fi sibawai. Antum bilang sibawaihun. Kenapa li wujudi tarkib? Jelas ini. Ini syarat untuk jamin. Ini syarat untuk jamin. Jelas ini. Berarti Zaidun boleh? Zaidun boleh? Boleh. Nama laki-laki berakal kosong dari ta, tidak ada tarkib. Jelas? Jelas ini? Itu jamid. Itu jamid. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, wa yustarotu fil musta', dipersyaratkan pada musta'. Ah, ayakuna sifah satu. Yang namanya musta' pasti sifat. Tahu sifat? Isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabbahah. Apa lagi? Siagul mubalago, isim tafdil. Semua itu kenapa? Sifat. Jelas? Semua itu sifat. Jadi harus sifat. Lima zakat, syarat kedua, sifat untuk laki-laki. Berarti keluar sifat untuk siapa? Nah, perempuan. Seperti hamil. Dah, haid. Ini kan sifat untuk siapa ini? Perempuan. Ya? Akil. Masya Allah. Sifat untuk perempuan juga yang berakal. Jadi sama-sama harus ada berakalnya. Kalau ada sifatnya yang tidak berakal, tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Kholian minata, sama juga. Kosong dari ta. Karena kalau sifat ada tanya, walaupun untuk berakal, itu kan untuk manas. Tak? Ko imah, jalisah, so imah. Kosong dari ta. Walaisa ala wazni af'al alladhi mu'annatu fa'ala. Bukan di atas wazan af'al yang mu'annasya fa'ala. Kapan ada isim fa'il sifat yang berwazan af'al yang mu'annasya fa'ala? Siapa yang tahu? Kalau dia berupa warna. Iya kan? Seperti ahmar. Iya. Sifatnya. Kalau mu'annasya hamra'u. Jelasin? Jelasin? Jadi bukan sifat yang ada di atas wazan itu. Wala fa'alan alladhi mu'annatu fa'ala. Tidak pula fa'alan yang mu'annasnya adalah fa'ala. Siapa ini? Yang sifatnya fa'alan? Hah? Penuh dan kosong. Seperti syab'an. Iya kan? Jau'an. Itu kan sifat itu. Orang yang kenyang, orang yang lapar, haus misalnya. Iya kan? Ya, penuh dan kosong. Sifatnya kan fa'alan. Mu'annasnya apa? Fa'ala. Itu tidak boleh. Tidak boleh dijama. Antum bilang fa'alan. Ya, syab'an. Antum bilang apa? Syab'anuna. Tidak boleh. Jelas? Tidak boleh. Iya. Terus, wala mimma yasawifihil mudhakar wal mu'annas. Tidak pula sifat yang sama penggunaannya untuk mudhakar dan mu'annas. Seperti kemarin itu, yang wazan fa'il. Ya, seperti qatil. Kan bisa rajulun qatil, imra'atun qatil. Ini kan sama siapa? Mudzakkar dan mu'annas. Tidak boleh. Karena kalau antum jama mudzakkar, berarti tidak bisa digunakan untuk siapa? Mu'annas. Tidak boleh. Paham ini? Ini tidak boleh. Falaiqol, sudah selesai. Itu semua syaratnya. Falaiqol, maka tidak boleh dikatakan fi murdi, murdi'un. Kenapa ini? Kenapa ini? Kan ini sifat untuk siapa? Mu'annas. Kan tidak ada laki-laki yang murdi. Iya enggak? Kenapa saya itu mu'tad? Apa artinya murdi? Tidak tahu dia. Apa artinya murdi? Tidak tahu. Menyusui. Bisa laki-laki? Hah? Iya, menyusui. Tidak boleh murdi'un. Tidak boleh. Karena kalau antum bilang murdi'un, berarti para laki-laki menyusui. Pak Muhammad? Tidak boleh. Iya, kenapa? Kata beliau, li adami tadkir, kan dia bukan mudzakkar. wala pinah, tidak boleh pula pada contoh farihin. Ini sifat paros, sifat untuk kuda. Farih, tidak boleh farihun. Kenapa? Li ada mengakal. Karena dia apa? Tidak berakal. Wala bi allamah, allamatun. Kenapa ini? Li wujudi takkan ada taknya. Wala pinah, dia boleh pula pada contoh ahmar, ahmarun. Paham ini? Ahmar, jadi apa? Ahmarun, kenapa? Karena af'al mu'anasnya fa'la. Lima jiha la wazna af'al alladhi mu'anatu fa'la. Wasyadda qawlu Hakim al-Awar, dan syad, salah perkataannya Hakim al-Awar Ibn Ayyash al-Kalbi. Dia bilang, fama wujidat nisa'u bani Tamim hala ila aswadina wa ahmarina. Hah? Yang mana itu? Aswadina dan ahmarina. Salah, karena dia jamak jamu mudzakkar salim. Iya. Wala pinah, tidak boleh pula pada contoh atushan, atushanun. Kenapa? Likauni ala fa'lan alladhi mu'annathuhu fa'la. Paham? Wala pinah, tidak boleh pada pula pada contoh adlun wasobur wajarih. Antum bilang adlun, soburun, soburun, jarihun. Kenapa? Listiwa'il mudhakkar wal mu'annas. Karena sama mudhakkar dan mu'annasnya. Karena sama mudhakkar dan mu'annasnya. Jelas? Jelas ini? Jelas, Masya Allah. Sekarang lagi, tambah ya. Wajamul mu'annas salim, jama mu'annas salim, madal ala aksar minat natain. Apa yang menunjukkan atas lebih dari dua perempuan? Biziadati alif wa ta ala mufrodihi, dengan ditambahkan alif dan ta pada mufrodnya. Kafatimat wa zainabat. Cara buatnya itu gampang, tapi syaratnya ini, ini yang perlu tambahan di sorab itu yang penting. Syaratnya, wahadal jama' yang kos fi jami' alamil inah. Masya Allah, jama' ini terkiaskan pada seluruh nama perempuan. Artinya seluruh nama perempuan sudah mati, sudah, sudah dikunci mati. Semua bisa dijama ke jama mu'ana salim. Jelas? Ke Zainab wa Hind wa Maryam. Wa bi kulli ma khutima bi ta mutlaqo. Dan seluruh apa yang ditutup dengan ta secara mutlak, maksudnya mudzakkar ke mu'anas, itu mutlak maksudnya. Mutlaqon maksudnya apa? Mudzakkaron kana au mu'anata. Pokok semua yang ditutup dengan ta mudzakkar ke mu'anas bisa. Paham ini? Dipahami ini? Paham? Jelas? Semua bisa. Ke Fatimah Tolha, lihat itu. Seperti Fatimah dan Tolha. Fatimah contoh untuk mu'anas. Tolha? Ah? Mudzakkar. Wa yastatna min dalika imra'ah wa syah. Tapi dikejulekan dari hal itu dua. Kata imra'atun dan syatun. Imra'atun antum tidak bilang imra'at. Syatun antum tidak bilang syah. Syat. Paham ini? Wakullah bidomi watafif. Wakullah berarti dan didoma dan diringankan. Kullah isim lu'bah, nama lu'bah. Apa lu'bah? Nama boneka. Dari mana tahu? Boneka. Lu'bah mainan. Lu'bah dari kata la'ib. Nama mainan. Mau boneka atau apa saja mainan. Ya, kula. Terus wa amah. Kenapa? Kenapa semua ini? Li adami wurudiha. Karena tidak ada pernah datang dalam bahasa Arab semuanya ini di jamak ke jamak muannas salim. Paham ini? Iya, enggak ada. Malah syatun di jamak ke syiah taksir. Dipahami ini? Ya? Sama dengan imro'atun. Ada gak antum jamak, dapat jamaknya imro'atun? Nisa bukan jamaknya, itu isim jins. Nisa'un bukan jamak dari imro'atun. Jamak dari mana? Gimana caranya jamak? Nah, imro'atun, nisa'un. Apa hubungannya? Ada gak hurufnya? Bukan jamaknya, itu isim jins. Nisa'un isim jins. Untuk banyak perempuan, namanya apa? Nisa'un. Paham mubar? Isim jins. Bedakan isim jins sama jamak. Jelas ini? Jadi imro'atun tidak didengar, ada jamaknya. Orang kalau bilang banyak perempuan, nisa'un. Dipahami ini? Jelas? Atau bolehlah nisa jamak, bukan isim jins. Tapi kalau antum ditanya jamak dari mana, jangan pernah jamak dari niswa, jangan pernah bilang jamak dari imro'ah, dia jamak dari niswatun. Niswatun, coba jamak niswatun. Maksudnya kalau dibilang jamak dari imro'ah, salah. Tapi kalau jamak dari niswatun, jamak dari jamak maksudnya. Karena niswatun itu sudah banyak. Niswatun itu sudah jamak, itu masalahnya. Tapi anggaplah, karena jamak itu kan selama belum dijamak, dikasih gomu tahjumu, masih bisa dijamak. Tangga ini. Jadi, anggaplah kita bilang, nisaun, jamak dari niswatun. Apa berarti? Kenapa jadi nisaun? Siapa yang tahu? Jadi niswatun kalau dijamak menjadi nisaun. Paham antum? Paham? Nisaun. Kan ada baunya tuh? Niswatun. Dijamak tasir. Lagi hapus tamar butonya. Jadi nisaun. Setelah itu ada bau terletak setelah alif tambahan diganti menjadi hamzah. Jadilah nisaun. Itu bolehlah jamak dari jamak. Paham kan? Jelas ini. Jelas bukan jamak dari apa? Imro'a. Jelas ini. Amat. Yakin. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, wa fi kulli ma lahiqatu alif ta'nits mutlaqo. Masya Allah. Ternyata juga termasuk yang bisa dijamak ke mu'anas salim, semua yang ikut padanya alif ta'nits. Kan namanya alif ta'nits. Mau alif tanis mamduda atau alif tanis apa? Maksuro. Paham gak ini? Paham ini? Mau alif tanis mamduda atau alif tanis apa? Maksuro. Cuman nanti ada aturannya. Alif tanis itu diubah ke ya. Kalau alif mamduda diubah ke mana? Ke waw atau ke ya? Paham gak ini? Ada nanti aturannya. Insya Allah akan diceritakan nanti cara menjama mufrad. Cara memutanakan mufrad. Ada ini. Ini cuma diceritakan dulu kata-kata yang dijama. Kejamuan asalim. Semua ikut alif tanis mutlaqo. Apakah maksura atau mamduda? Ada maksura atau apa? Mamduda. Seperti Salma, Hubla, Sohro, Hasna. Paham ini? Jelas? Iya. Wa yustatna min dalika fa'ala mu'annas af'al. Tapi dikecualikan pula fa'ala yang mu'anasnya apa? Af'al. Wa fa'ala mu'anasnya fa'alan. Fali juma'an hadal jama'. Ternyata keduanya itu yang tadi warna sama kosong atau penuh. Nah, tidak dijama' ke jama' ini. Kamala yujma' mudakaruhuma. Sebagaimana tidak dijama' juga mudakarnya. Iya kan? Kan mudakarnya tidak dijama' ke mudakar salim. Dia malah jama' taksir semuanya itu nanti. Itu kenanya. Jadi kalau tidak dijama' ke jama' mudakar salim, juga tidak dijama' ke jama' anas salim. Jelas ini? Ya ini jama' apa? Jama' taksir nanti kenanya. Kan masih ada satu jama' lagi. Ya, kenanya jama' taksir. Diakhirkan dia pembahasannya, karena dia paling panjang. Jadi tidak. Sebagaimana dari jama' mudakaruhuma, jama' mudakar saliman. Jama' mudakarin saliman. Wabi musaggar ghairu akil. Masya Allah juga. Termasuk tempat yang dijama' ke jama' ini. Ya? Tidak, salah. Yang dikecualikan. Termasuk yang dikecualikan. Yang tidak boleh dijama' ini. Fi musaggar ghairu akil. Pada yang tasgir yang bukan A. Yang tidak berakal. Tahu yang ditasgir? Paham ini? Ini yang dikecualikan. Tahu yang ditasgir? Yang dibuat ke wazan apa? Fu'ail. Tapi dari yang tidak berakal. Tidak dijama' juga. Tidak dijama' juga ke sini. Iya. Ka Jubail. Ini tasgir dari apa? Jabalun. Iya. Duraihim. Tasgir dari? Dirham. Wafi wasfihi aido. Demikian pula pada sifatnya. Maksudnya pada sifatnya yang jamit. tah pada sifat yang jamid. Ka syamikh, kan syamikh sifatnya gunung. Gunung yang tinggi namanya gunung syamikh. Sifat jabal, sifat gunung. Wa ma'dudin sifat yaum. Tah? Yaum ma'dud. Iya. Pada sifatnya juga sifat yang jamid, tidak dijama juga. Ya, tidak dijama juga. Kemudian kata beliau, wa fi kulli humasi lam yusma lahu jama' taksir. Masya Allah. Demikian pula yang tidak dijama, yang di sini kata beliau, pada setiap, demikian pula yang bisa katanya, pada setiap humasi yang tidak didengar padanya jama' taksir. Ini sudah keluar dari yang dikeluarkan ya. Kata beliau, demikian pula pada setiap humasi yang tidak didengar baginya untuk baginya jama' taksir. Ka saro surodik wa hammam wa istobal, ini sudah dijama' ana salim. Karena tidak ada jama' taksirnya. Sudah selesai tadi yang dikecualikan ini ya. Ini kembali ke yang boleh dijama', yang boleh dijama'. Paham? Termasuk yang boleh dijama' pada humasi yang tidak didengar jama' taksirnya. Seperti surodik, ini kan tidak ditahu jama' taksirnya. Maka boleh untuk katakan surodikot. Ya, wa hammam, boleh untuk bilang apa? Hammamat. Ya, karena tidak ada jama' taksirnya dari bahasa Arab. Jadi, hammam padahal kata mu'anas ya, kata mudzakkar ya. Paham ini? Tapi karena dia tidak pernah didengar jama' taksirnya, akhirnya dibuat menjadi jama' mu'anas salim. Karena tidak bisa juga dijama' ke mudzakkar salim. Ya? Hammamat, demikian pula istobal. Wa masih wadalika famaksurun ala sama. Selain itu maka terbatas pada pendengaran. Tah? Kasamawat, wasijilat, wa ummahat. Ini didengar dari orang Arab. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah selesai. Kemudian setelah itu nanti cara membuat mutana, cara membuat jama' mudzakkar salim, cara membuat jama' mu'anas salim, setelah itu jama' taksir.